doa. Hadis yang ke 1574. Qala musannifu rahimahullah wa an ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqamatik wa jami'i saqatik. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya, dari lenyapnya nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Wa tahawuli 'afiyatik, dan berpindahnya keselamatan. Wa fujaati niqmatik, dan siksa yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i saqatik, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang agung ini terdapat bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam doa ini, doa yang agung, terkumpul seluruh kebaikan, yakni berlindung dari segala kejelekan. Tentunya setiap kita mendambakan kebaikan, kebahagiaan ada pada diri-diri kita, dihindarkan dari seluruh perkara-perkara yang tidak menyenangkan, kejelekan di antara sebab untuk meraih itu, yakni dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan dia berdoa berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut. Nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Ma'ruf indana, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara sebab tetapnya nikmat, bahkan bertambahnya nikmat, antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, dan syakartum lazidannakum, jikalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepada kalian. Sebab yang lain adalah dengan kita memanjatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menjaga nikmat yang ada pada diri kita. Sungguh sangat besar dan sangat banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, di dalam hadis ini, di dalam doa ini, Rasulullah menyatakan, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lenyapnya, dari hilangnya nikmat-nikmat yang Kau berikan. Nikmat di sini mencakup nikmatain, dua nikmat. Yakni nikmat yang sifatnya khasah, khusus, dan nikmat yang sifatnya amah. Sehingga dalam ucapan, dalam doa, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik, ini tashmal ni'mataddin wa ni'mataddunya, mencakup nikmat din, agama, dan nikmat dunia, nikmat yang terkait dengan dunia. Kemudian wa tahawuli afiyatik, dan tahawul berpindahnya afiyah, kesehatan ataupun keselamatan. Nah, tahawuli afiyah yani ila maradin, berpindah kepada marad, sakit ataupun penyakit. Sawa'un kana, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, sama saja kana maradun diniyan au maradun dunawiyan, baik itu sifatnya yang terkait dengan sakit agamanya, au maradun dunyawiyan atau dunianya. Wa sawa'un kana maradun fil badan, sama saja sakitnya ataupun penyakitnya pada badannya. Au maradun fil mal, ataupun pada hartanya. Wa maradun bil ahl, ataupun pada keluarganya seluruhnya. Jadi di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'id billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berpindahnya al-afiyah, keselamatan ya ataupun kesehatan kepada perkara-perkara ini. Wa fuja'ati nekomatik, fuja'ah bisa dibaca fuja'ah atau dengan memfathah fa'nya, faja'ah, fuja'ah, faja'ah, maknanya sama, yakni baghtah. Wa fuja'ati nekomatik, yakni janganlah aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa. Nikmah beda dengan nikmah, dengan qaf ain beda. Ini pentingnya belajar tajwid ya, bisa membedakan antara ain dengan huruf yang lainnya, qaf di sini ya. Nah, artinya beda. Kalau nikmat artinya nikmat ya, sesuatu yang menyenangkan. Nikmah artinya azab, siksa. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa yang datangnya secara tiba-tiba. Yani Allah Subhanahu wa taala yantaqim, menghukum mimman asahu, menghukum orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Rubbama ya'til amru mufaji'an, dan boleh jadi azab ataupun siksa itu datang secara tiba-tiba. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun, wahum naimun. Apakah penduduk satu negeri itu merasa aman dari azab kami yang datang kepada mereka bayatan di waktu malam, sementara mereka dalam keadaan naimun, tertidur, tidur laya-laya, santai-santai, naam, merasa aman, tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini azab yang fuja'atin niqmatik, datang secara tiba-tiba. Ataukah azab itu ayatia afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, datang di pagi hari sementara mereka dalam keadaan bermain. Ini di antara siksa ataupun azab Allah Subhanahu wa taala, datang secara tiba-tiba. Kemudian wa jami'i saqatik, dan seluruh aku berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh kemurkaan. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sawa'un 'alal ma'asi al-qauliyah, itu muncul ataupun disebabkan karena maksiat-maksiat yang qauliyah, dari ucapan-ucapan. atau ma'asi fi'liyah, maksiat-maksiat dari perbuatan. Kalau kita memperhatikan ucapan-ucapan mereka-mereka yang tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mengerikan. Menantang azab perbuatan mereka. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari siksa Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perbuatan ataupun ucapan mereka-mereka ini. Dari kita berlindung kepada Allah dari seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini terdapat faedah, di antaranya iftiqaru Nabi alaihi salatu wasalam ila rabbih. Butuhnya Nabi kita alaihi salatu wasalam kepada Rabbih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh kepada Rabbnya, maka mabalu, maka bagaimana dengan kita orang yang jauh ketakwaannya, ibadahnya, dan seluruh amaliyah. Naam, tentunya kita lebih-lebih lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap urusan perkara kita. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya, anna ni'ama qad tazulu hatta 'anil anbiya. Bahasanya nikmat-nikmat itu boleh jadi hilang meskipun dari kalangan anbiya, para nabi. Bisa hilang, bisa lenyap. Akan tapi nikmat ini terkait dengan nikmat duniawiyah, nikmat dunia. Terkadang luput ataupun lepas, hilang dari mereka para nabi. Adapun nikmat yang terkait dengan din, la tazulu abadan, tidaklah mungkin hilang dari mereka para nabi. Tidak ada salah satu ataupun satu orang pun dari mereka kalangan para nabi yang murtad, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat dunia boleh jadi hilang dari mereka. Faedah yang berikutnya, bahasanya Rasul alaihi salatu wasalam isti'adza min tahawuli afiyah, berlindung dari berpindahnya, hilangnya kesehatan, keselamatan. Dan di sini hendaknya setiap kita bersyukur kepada Allah, mensyukurinya ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan, manfaatkan untuk perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di hari-hari ini, kesehatan ketika ada pada diri seorang hamba, manfaatkan untuk beramal soleh. Ketika seorang dicabut nikmat tersebut, dia baru merasakan betapa pentingnya, betapa nyamannya ketika dalam kesehatan, dalam sehat. Seorang hamba terkadang lalai. Bahasanya dia di atas nikmat, di atas kebaikan. Akan tapi ketika hal tersebut dicabut darinya, dia baru sadar, mendekatkan diri kepada Allah. Naam, ketika dalam keadaan sudah dicabut, dihilangkan darinya modal yang besar, yaitu kesehatan tadi. Sehingga mari saya mengajak diri ini dan antum sekalian untuk kita manfaatkan hari-hari ini, memperbanyak amalan soleh, qiraatul Quran, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang mana apabila kesehatan itu dicabut, tidak akan bisa lagi, ataupun bisa akan tapi dengan masyakah, rasa berat yang sangat. Faedah yang berikutnya, di sini Nabi alaihi salatu wasallam berlindung min ya dari azab yang datang mufaja'ah dengan tiba-tiba. Ketika beliau mengatakan wa fuja'atina qamatik. Karena azab yang datang secara tiba-tiba ini asyad, lebih dahsyat, lebih mengerikan dibandingkan azab ataupun siksa yang datang perlahan. Nah, yang terakhir dalam hadis ini terdapat sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini as-sakhab, murka. Dan ini lawan dari kata ataupun sifat ar-ridha. Sehingga ketika kita mengetahui akan kandungan dari hadis ini, akan kandungan dari doa ini, seorang hamba memperbanyak dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.